بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian pula ya hadirin, bahwasanya hanya dengan ilmu diketahui jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Hanya dengan ilmu bisa diketahui mana petunjuk, mana kesesatan. Maka orang-orang yang mereka tidak mengetahui hakikat apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun, mereka mengharapkan, mereka mengangan-angankan apa yang ada di tangan Qarun, beda dengan orang yang diberi ilmu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 sampai ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi." Maka keluarlah yakni Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dalam kemewahan dan kemegahannya. Qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laita lana mithla ma uutiya Qarun innahu la dzuu hadzin 'adzim. Maka berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, aduh alangkah bagusnya seandainya kita diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun dia itu diberi bagian yang besar dari dunia ini. Wa qala alladziina uutul 'ilma وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَامِلَ صَالِحًا وَلَيُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, celaka kalian, sungguhnya pahala Allah SWT itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidaklah akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَاتِهِ يَنْصُرُونَهُ. Maka kami tenggelamkan dia, kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya, maka tidak ada sekelompok orang pun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Famakana lahum min fi'ati yansurunahu min dunillah, maka tidak ada segolongan pun orang yang bisa menolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal muntasirin, dan dia Qarun itu tidaklah termasuk orang-orang yang ditolong. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan jadilah orang-orang yang kemarin itu mengangan-angankan keadaannya Qarun, mengangan-angankan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, mereka mengatakan, aduh betapa benarnya, aduh benarlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, dan Allah menahan dari yang Allah kehendaki. Kalaulah sekiranya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya kita pun akan ditenggelamkan, niscaya kami pun akan ditenggelamkan. Aduh benarlah bahwasanya orang-orang kafir itu tidak beruntung, orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan beruntung.